dalam pembuatan fi'il majhul. Itu sangat bagus sekali kaidah. Sekarang beliau lanjut. Setelah beliau sebutkan kemarin. Wadda'a ba'duhum intina'aha fi fa'ala wa ta'ala. Masya Allah. Sebagian mereka mengaku bahwasanya tidak boleh pada kata infa'ala dan insta'ala. Artinya tidak boleh fi'il majhul. Katanya tidak ada fi'il majhulnya kalau wazannya ifta'ala dan infa'ala. Jadi tidak ada umfu'ila, tidak ada apa? Uftu'ila. Itu hanya sekedar iddia, pengakuan saja. Wahada idha umina minal lapsi. Dan ini kalau aman dari laps kesamaran. Fa illam yu'man, kalau tidak aman dari kesamaran, maksudnya kalau kita, ya, artinya sudah titik tadi itu ya, kalau dicetakan saya dia sambung, jadi seakan-akan apa? Seakan-akan apa? Masih ke infa'ala dan apa? Umfu'ila. Iya. Dan bisa juga dikaitkan, maksudnya kalau infa'ala dan umfu'ila yang mu'tal ainnya, maksudnya yang huruf ainnya adalah huruf apa? Alif. Sebagiannya tidak mengatakan tidak. Demikian itu, kalau aman dari iltibas kesamaran. Kalau tidak aman, kusiro awwalul ajwaf alwawi. Kalau tidak aman, maka dikasro ajwabnya waw. Iya. Inkana mudhari wa la yabulu bidommil ain. Iya, kalau mudorinya di atas wazan yaf'ulu dengan didomma ainnya. Ini masalah sebenarnya begini. Ajwab waw. Ajwab apa? Waw. Uraiannya ini yang belum tidak sederhanakan sedikit. Kalau di lamu torok dia sudah sederhanakan karena paling belakang lah. Ini kan buku yang sudah lama dikarang. Masalahnya sekarang kan kemarin kan gini. Kalau fil ajwab kan boleh ikhlas lemah, boleh ikhlas kasro. Iya kan? Iya. Ikhlas dhamma kan ini qala. Iya? Qala. Boleh kita bilang apa? Ya, kalau majhul, kula. Boleh juga apa? Gila. Ini ajwab. Iya, mana kalau ajwab waw berarti fi'il mudhorinya yaf'ulu. Maksudnya didoma apa? Didoma apa? Ainnya. Maksudnya kula jadinya apa fi'il mudhorinya? Ya? Yaku ilu. Demikian pula sebentar itu, bukan hanya ajwab waw, bahkan ajwab ya. Sekarang pilihannya kan, kola bisa kulah, bisa apa? Kila. Kalau kita ikhlaskan dhamma, terjadi kesamaran dengan yang ma'lum, jauhi. Ya, jauhi. Dan kalau dengan kasro, samar dengan yang ma'lum, jauhi. Kapan bisa samar? Kola, kula, kila. Tidak ada samarnya. Ada satu ketika dia samar. Perhatikan, kola kalau kita tasrif, sambung dengan domir, tasrif lugawi. Sambung dengan domir roba mutaharik. Kola, kola, kolu, kolat, kolata. Hah? Jadi kan? Hah? Apa jadinya? Kulna. Paham gak ini? Apa jadinya? Kulna. Sampai situ kan setelahnya pasti sama. Kulta, kultuma, kultum. Kan begitu? Sama. Kula. Majhul, majhul. Tasrif. Kan sama. Bisa ditasrif logawi juga. Kula, kula, kulu. Kulat, kulata. Hah? Ini masalahnya. Samar. Samar. Nanti orang tidak bisa tahu ini kulna, dia, mereka wanita berkata, atau kulna, mereka wanita dikatakan. Samar antara ma'lub dan majhul. Kalau samar dia diikhlaskan dhamma, jangan diikhlaskan dhamma, ikhlaskan saja apa? Kasro. Coba tasrif kila. Kila, kila, kilu. Terus kilat, kilata. Hah? Samar? Paham? Jadi kata beliau bisa tiga. Bisa tiga, ikhlas dhamma, ikhlas kasro, ismam. Kalau aman dari kesamaran. Tapi kalau tidak aman, wajib apa? Wajib apa? Antum jauhi itu harokat. Dipahami? Paham ini? Hah? Paham? Belum? Paham ini? Jelaskan. Kan boleh, boleh tiga. Boleh kasro, boleh dom. Dhamma. Tapi ini kapan asyaratnya aman dari apa? Kesamaran. Bahkan demikian pula kalau mutalnya ya, jangankan waw, ya juga sama. Kalau antum kasro kan gini, ya contoh apa ya? Ba? Ba'ah. Kalau dia jadi majhul apa? Bisa ba? Bi'ah ikhlas kasro, bisa bu'ah. Ikhlas apa ini? Dom? Dhamma. Paham? Coba tasrif ba'ah. Ba'a, ba'a, ba'u. Ba'at, ba'ata. Hah? Bi'na. Untuk menunjukkan ya yang hilang. Kalau tadi kulna, waw yang hilang. Ini bi'na. Coba tasrif bi'a. Bi'a, bi'a, bi'u. Bi'at, bi'ata. Sama ketemunya begitu. Paham? Bi'na. Samar. Kan begitu. Antara ma'lum dan majhul. Sudah. Kalau tadi jauhi yang dhamma, kasih saja kasro. Kalau ini, jauhi kasro, kasih saja siapa? Dhamma. Jadi pakainya bu'a. Coba tasri bu'a. Bu'a, bu'a, bu'u. Bu'at, bu'ata. Hah? Bu'na. Enggak samar? Enggak. Paham? Sudah jauhi begitu. Paham ini? Jadi belum. Di sini cuma enggak disederhanakan sedikit saja. Ya, di buku lain alhamdulillah sudah disederhanakan ceritanya. Ya, kan boleh tiga. Kalau ismam, menurut antum pikirkan. Kan dia gabungan antara suara dhamma dan kasro. Yang masalahnya ini, kalau kita ikhlaskan kasro bagaimana? Kalau kita ikhlaskan dhamma, bagaimana? Kalau terjadi kesamaran, jauhi. Jauhi, jelas? Seperti kata mereka, kaqaulil abdi, seperti kalau hamba, yaitu budak berkata, bukan hamba di sini, ini maksudnya budak. Kalau budak berkata simtu, kalau dia bilang simtu itu saya dijual. Tapi kalau dibilang sumtu itu saya menjual, karena sama ya sumu ini. Aisamani al mustari. Nah, itu saya dibeli oleh pembeli. Walatadummahu, jangan kamu dhamma. Maksudnya jangan antum bilang apa? Sumtu. Kenapa? Li'ihamiha annahu fa'ilus saum. Karena akan memberikan iham, sangkaan, dia pelaku dari penjualan itu. Artinya kalau antum bilang begini, sumtu berarti dia menjual dirinya. Tapi kalau bilang simtu, apa jadinya? Dia dijual. Paham ini? Ini salah satu contoh. Maka yang lain seperti itu. Iya. Ma'anna fa'ilahu goyrohu. Padahal fa'ilnya adalah selainnya. Goyru selainnya. Wa dhumma awwalul ajwab aliyai. Yang tadi. Yang saya sudah ceritakan sekaligus di papan. Din di dhamma. Awal ajwabnya ya. Kenapa di dhamma? Antum tak kasro. Hah? Karena akan samar. Ini bi'na. Bi'na. Sama. Maka di dhamma saja supaya tidak samar. Jadinya apa? Bu'na. Jadi ada suatu ketika. Tidak boleh ikhlas. Paham ini? Kadang tidak boleh ikhlaskan domah. Kadang tidak boleh ikhlaskan kasro. Tergantung. Masya Allah. Iya. Wa kadal wawi. Demikian pula wawu. Inkana mudari'u ala yap'al. Demikian pula wawu. Kalau mudorinya di atas wazan apa? Yap'alu. Sama saja. Karena semuanya akan samar. Iya. Bifatil ain dengan difat ainnya nah bu tu aibani sayyidi, yaitu tuanku menjualku. Wala yuksar enggak boleh dikasroh, pada walaupun tadinya boleh kan? Boleh kasroh, boleh domah. Tapi di sini enggak boleh kasroh. Kenapa? Liihamiha annahu fa'ilul bai, karena akan memberikan sangkaan dia adalah pelaku dari penjualan itu. Ma'anna fa'ilu ghairu, padahal fa'ilnya adalah selainnya. Padahal fa'ilnya adalah apa? Selainnya. Wa kadza, demikian pula khuftu bi dhammil kha. Karena kalau antum kasro, dia kan khofa khofa khofu khofat khofata khifna. Khifta khiftuma khiftum. Kan begitu. Kalau antum kasro, ikhlaskan. Berarti sama. Maka di apa saja? Di dhamma saja. Jangan bilang khiftu, tapi bilangnya apa? Khuftu. Supaya beda antara maklum dengan majhul. Kan itu intinya. Paham kan? Iya. Itu dikatakan oleh Ibnu Malik. InsyaAllah kita akan dapatkan nanti di Alfiyah. Ibnu Malik berkatakan, in khifa lafsun yujtanab. Kalau memang dikhawatirkan ada kesamaran, jauhi. Jauhi. Jangan dekati. Maksudnya jangan kasih harokat itu. Karena nanti orang bingung yang mendengar. Ini dia maunya maklum atau apa? Majhul. Jangan membuat orang itu apa? Bingung. Iya. Ay akhofanil ghair, yaitu yang lain menakutkiku. Wa ujabal jumhur, lanjutannya masih sama, masih lanjutannya. Wa ujabal jumhur dhamma fa'ithulati al-mudhaf. Sementara mayoritas mewajibkan dhamma fa'ithulati yang mudhaf. Masyaallah. Now shudda wa mudda. Paham? Jelas ini. Shudda, mudda. Kan kalau antum buat fi'il maklumnya apa? Madda, shadda. Kenapa belum singgung ini? Karena mereka bilang, sebenarnya ada asal mulanya. Fi'il mudha'af sama hukumnya dengan fi'il ajwab. Sebagaimana nanti kita akan dapatkan di Alfiyah. Bahwa fi'il mudha'af sama dengan fi'il ajwab. Kalau dibuat majhul. Apa maksudnya sama? Hah? Artinya bisa dhammah. Bisa apa? Kasroh. Sama. Bisa untuk bilang kalau syadda. Majhulnya? Syudda. Bisa juga apa? Syidda. Paham? Terus kalau untuk bertanya, kenapa bisa syudda? Asalnya? Kan syudida. Syudida. Tinggal di tasdid antara dua huruf. Langsung jadinya apa? Syudda. Kalau syidda, yaitu sebelum tasdid, antum pindahkan dulu harokat ain ke lam, ke fa. Sebelumnya dihilangkan dulu harokat fa. Jadi syudida menjadi, pindahkan harokat tengahnya ke fa. Jadi sebelum dipindahkan, hilangkan dulu. Jadinya apa? Syidda. Ketemu dua huruf sejenis, pertama sukun, kedua berharokat. Maka di tasdid. Jadinya syidda. Bisa dua. Bisa juga satu di ismam. Anda baca syidda. Syidda. Paham? Domah di depan, kemudian setelah itu suaranya kasro. Jelas ini? Jelas ini? Bisa tiga. Tapi mayoritas katanya mewajibkan dhamma fa'thulatsi yang mudha'af. Jadinya nah syudda mudda. Wal kufiyuna ajazul kasro. Sementara orang Kufa membolehkan kasro. Berarti dia bilang apa? Jadi kalau mayoritas dia bilang syudda mudda. Kalau orang Kufa bilang apa? Syidda midda. Iya. Wahia lugatu bani dhabba. Yaitu ini adalah bahasanya orang-orang Dhabba, Bani Dhabba. Wa qad quri'a, dan telah dibaca, hadhihi bidha'atuna riddat ilaina, dalam surah Yusuf. Paham? Kan dia bilang, hadhihi bidha'atuna riddat ilaina. Kan begitu bacaannya? Tapi telah dibaca riddat. Artinya sama, dikembalikan. Fil majhul. Iya. Dikembalikan pada kami. walau riddu la'adu limanu'an. Dalam ayat walau ruddu majhul, tapi dibaca walau riddu. Paham ya? Bil kasri fihima, dan dikasro pada keduanya. Wadhalika, demikian itu kenapa bisa terjadi? Belum ceritakan. Binakli harokatil ain ilal fa, dengan dipindahkan harokat ain ke fa. Ya, sebelum dipindahkan, hilangkan dulu harokatnya, karena nanti akan ada dua harokat. Paham kan? Hilangkan dulu. Ba'da talahumi salbi harokatiha, setelah disangka dihilangkan harokatnya. Wajawazu Ibnu Malik al-Ismam, dan Ibnu Malik membolehkan ismam. Jadi jadinya berapa itu? Jumhur, Doma, Kufa, Kasro, Ibnu Malik bolehkan apa? Ismam. Fil mudu'ab aido, dalam mudu'ab juga. Haitu kol, tatkala belum bilang wa ma liba'a koda yuro linahwi hubba, linahwi habba. Wa ma liba'a, apa yang berlaku untuk ba'a? Berapa diperlakukan ba'a? Berapa? Tiga. Boleh apa? Bi'a. Boleh? Bu'a. Boleh? Bu'i'a. Kata belum, wa ma liba'a, apa yang dimiliki oleh ba'a berupa majhulnya itu, kode yuro telah dilihat juga linahwi habba, untuk yang semisal dengan habba, maksudnya fi'il mudho'ab. Boleh ikhlas dhamma hubba, boleh ikhlas kasro hibba, boleh ismam hibba. Paham ini? Jelas ini? Wa ingkana mudhari'an, selesai. Itu sudah titik fi'il madi majhul. Sekarang fi'il mudhari. Wa in kana mudhari'an dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih walau kana takdira. Di dhamma awalnya ada, di fathah sebelum akhirnya, walaupun itu ditakdirkan. Ini tidak ada rincian karena semuanya sama kalau mudhari. Fi'il madi saja yang banyak rinciannya. Fi'il mudhari tidak ada rinciannya. Kenapa? Karena mau 3, 4, 5, 6 semuanya sama. Dhamma huruf pertama sebelum terakhirnya di fathah. Jelas ini? Nah yudrabu alayya wa yuraddul mabi'u. Jelas ya? Fa in kana ma qabla akhiril mudhari maddan, kalau sebelum akhir fil mudhari mad, kayakulu wa yabi'u, maka kulibat kuliba alifa, tinggal antum ubah saja waw dan ya itu menjadi apa? Alif. Kan yakulu menjadi, yakulu menjadi yukolu. Ubah saja jadi alif. Yabi'u menjadi, yabi'u menjadi yuba'u. Paham? Kayukolu wa yuba'u. Walayubna al-filul lazim lil majhuli illa ma'adharfi awil masdaril mutasorrifaini al-mukhtasoini awil ja'awil majrur alladhi lam yalzam al-jaru lahu tariqatan wahidatan nah siro yaumul jum'ati wawukifa amam al-amir wajulisa julusun hasan wapuriha bikudumi muhammadin bihilafil lazimi halatan wahidatan nah inda wahida wa subhanallah wa ma'ada masya'allah. Ini bagus juga perlu terangkan ya. Walaupun ini nanti kan sebenarnya tersusun. Ketika tersusun, bukan ketika berdiri sendiri. Sorof kan membahas kalimat kata per kata. Bukan bahas apa susu? Susunan. Ini urusan nahwu. Tapi belum singgung. Tidak ada masalah. Tidak boleh dibangun. Maksudnya dibangun di atas fi'il ma'lum. Fi'il majhul. Untuk fi'il lazim lil majhul. Tidak boleh fi'il lazim dibangun di atas majhul. Paham? Fi'il lazim. Tahu fi'il lazim kan? Fi'il kan ada dua. Ada lazim, ada mutaaddi. Kalau fi'il mutaaddi, langsung. Silakan saja. Duriba Zaidun. Paham? Kutila hirotan misalnya. Hirotun. Paham? Jelas ini. Mudah. Fi'il lazim boleh enggak? Jelas ini. Namanya kan gini. Kemarin ketika kita buat fi'il ma'lum ke majhul, berarti kan mabni lil maf'ul. Dia dibangun untuk apa? Maf'ul. Nah, fi'il lazim tidak punya maf'ul. Jelas ini? Maka ada caranya, belum kasih tahu. Tetap boleh, sebagaimana isi maf'ulnya kan boleh. Caranya gimana? Ya, illa ma'adzorb, kecuali antum gandengkan dengan dzorob. Paham ini? Gandengkan dengan apa? Dzorob. Al-masdar al-mutasorrifainil muhtasoin. Atau masdar yang mutasorrif. Bukan masdar jami. Karena ada masdar jami, itu isi masdar. Isi masdar itu seperti subhanallah. Itu kan isi masdar. Selalu dibaca fathah. Subhanallah. Tidak pernah kita lihat dia apa? Subhanallah. Paham ini? Selalu apa? Fathah. Harus masdar mutasorrif dan muhtasoin. Ya? Yang terkhususkan katanya. Dan nanti akan dicontohkan dalam bentuk contoh. Awil majrur alladhi lam yalzam aljar lahu tariqatan wahidah. Atau yang dijar, yang tidak selalu jernya itu di atas satu bentuk. Di atas satu bentuk. Dia selalu menjernya, jer bebas dia jer. Tidak menjer dengan satu bentuk. Ada enggak yang menjer satu bentuk? Dari huruf jer. Ada huruf jer kan macam-macam. Ada yang bisa menjer domir dohir. Ada yang bisa menjer dohir saja. Dohirnya harus nakiro. Paham kan? Iya, ada. Ada yang menjer hanya isim zaman saja. Paham kan ini? Iya seperti apa? Mud dan mundu. Kalau nakiro saja, seperti rubba. Paham? Menjernya umum. Tidak menjer dari satu bentuk. Nah, contoh yang boleh. Siro yaumul jum'ah. Setelahnya ada apa? Dorob. Wawukifa amamal amir. Setelahnya juga ada? Dorob. Julisa, julusun, hasanun. Setelahnya ada apa? Apa? Masdar. Masdarnya ini mutasorin? Iya, dari kata jala saya jilisu julus. Muhtasoin? Dibilang muhtas. Iya, muhtas. Dibilang muhtas karena dia khusus itu. Dikhususkan. Iya, jerma dorob dan masdarnya. Julusan Hasan, ini julusun Hasanun naat ya. Wafuriha bikumudi bikudumi Muhammadin. Ini apa ini? Digandengkan dengan apa? Huruf jer. Pertanyaannya, ini jernya yalzam tariqatan wahidah atau tidak? Tidak. Paham? Karena ba penggunaannya abu umum. Iya. Bikilabil lazim halatan wahidata. Berbeda dengan yang selalu dalam satu bentuk saja. Selalu dorof. Saya lupa tadi. Dorofnya juga tidak boleh yang dalam satu keadaan saja. Harus dorof yang bisa menjadi dorof. Bisa dijad dengan min. Bahkan bisa juga di rofa. Paham? Umum dorob juga. Dorob juga. Seperti indah, tidak boleh ini. Karena indah selalu masuk. Tidak pernah dibaca apa? Indu. Paham? Karena kalau antum jantungkan dia setelah fi'il majhul, pasti dia jadi naibul fa'il. Seperti tadi, yaumu. Yaumu. Indu, antum tidak pernah bilang indu. Selalu dibaca apa? Indah. Dia dijer kalau ada min saja. Itu keadaannya cuma dua. Naso atau jer dengan min. Ini namanya toriko wahida. Tidak bisa dia. Iya. Demikian pula Ida. Pernah gak antum dapat dia bentuk lain? Selalu dalam bentuknya apa? Apa? Ida. Iya. Wasubhanallah ini contoh untuk masdar. Subhanallah. Tidak pernah itu dibaca. Subhanallah. Subhanillah. Tidak pernah. Selalu dibaca apa? Subhanallah. Itu tidak mutasorif. Paham ya? Tidak digunakan dalam bentuk lain. Wa ma'adallah sama ini. Ini semua isim masdar. Ini semua isim masdar. Jelas ya? Jelas ini. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala. Tambih. Waruda fil lughah. Idatu af'al ala suratil mabnil majhul. Ini terakhir. Datang dalam bahasa Arab. Ada beberapa fi'il. Memang datang dalam bentuk majhul langsung. Tidak ada maklumnya. Memang sudah datang di atas bentuk apa? Majhul. Minha unia. Di antaranya unia fulanun bihajatik. Ai ihtamma. Artinya unia artinya ihtamma. Perhatian. Si fulan perhatian dengan kebutuhanmu. Ya. Wazuhia alaina. Selalu datang zuhia. Ai takabbaro. Yaitu dia sombong. Wafulija ai asob alfalije. Yaitu dia ditimpa oleh alfalije. Apa artinya al-falij? Penyakit. Iya, penyakit. Iya, ditimpa oleh penyakit. Selalu dibilang, iya, seperti itu pulija wahumma wahumma, yaitu istaharro badanu, humma panas badannya, panas badannya, minal huma dari kata huma, wasulla asobahu sul, dia ditimpa oleh sul, apa sul? Abdullah sudah lihat? Sulla penyakit juga ya, kalau tidak salah ya, salah. Apa? Penyakit paru-paru, yakin itu, Iya, dia penyakit paru-paru. Sulla, jelas ini sulla fulija penyakit. Wajunna akluhu, apa artinya? Istataro, tertutup akalnya, maksudnya gila. Junna, orang bilang majnun. Paham ini? Junna, tertutup akalnya. Istataro, gumma al-halak, maksudnya apa? Ihtajaba, sama, terhijab, tertutup. Wal khabaru ustu'jima. Ya. Khabar ustu'jima, maksudnya apa? Ustu'jima al-khabar. Wal khabar ustu'jima. Khabar ini jadi ajam. Apa maksudnya jadi ajam? Maksudnya tidak dipahami. Tidak dimengerti beritanya. Ugmiya alai. Sering ini. Ugmiya alai. Ay gushya. Pingsan dia. Ugmiya alai pingsan. Wa sudiha. Ya. Duhisha wa tahayyara. Dia bingung. Wam tu'ik. Wam tukiya. Au untuki'u. Untukiya. Launuhu. Ya, maksudnya pakai mim atau pakai nun. Yang jelas dia majhul. Launu aita ghayyara, berubah warnanya. Berubah warnanya. Ini semua ini kata bulu wahadil af'al la tanfak an suratil mabnil majhul. Bentuk-bentuk ini tidak pernah lepas dari bentuk fi'il majhul. Selalu memang sudah datang seperti itu. Madamat lazimah, selama dia lazim. Wal wasu minha ala maf'ul. Sifat darinya di atas bentuk maf'ul. Kama yufhamu min ibaratihim. Maksudnya gini, tidak ada isim fa'ilnya. Kenapa? Kalau ada isim fa'ilnya kan pasti apa? Ada pelaku. Sifatnya hanya dalam bentuk apa? Maf'ul. Karena yang di. Kan madrubun yang dipukul. Paham kan? Sama ini. Bentuk sifatnya di atas isim maf'ul saja. Sebagaimana dipahami dari ibarat mereka. Tidak ada isim fa'il. Ka'annahum wa ka'annahum lahadu biha fi wafina do'iriha antan tobi antan tobiku surat al-fi'il al-wasf. Seakan-akan mereka memperhatikan padanya dan pada yang semisal dengannya, dia cocok untuk bentuk fi'il di atas sifat itu. Itu di atas sifat, di atas sifat sebagai isim makulnya. Fa'atau bihi ala fu'ila bidom, maka mereka datangkan di atas wazan fu'ila dengan didoma waja'ulul marfu ba'dahu fa'ila. Mereka jadikan yang marfu setelahnya apa? Sebagai fa'il. Gimana ini? Bentuknya majhul tapi setelahnya apa? Setelahnya marfu, setelahnya bukan fi'il, bukan naibul fa'il, tapi siapa? Fa'il. Gimana ini? Kenapa bisa? Karena memang sudah datang dari sana bentuknya, bukan karena dia dimajhulkan. Paham? Bukan karena dia dimajhulkan. Itu saja mereka perhatikan. Ya, artinya ini i'rabnya sebenarnya bukan urusannya penulis. Apa i'rabnya ketika ada kata yang selalu majhul? Apa i'rabnya marfu setelahnya? Paham pertanyaannya? Kita mau bilang fa'il, mau bilang fa'il majhul bentuknya. Kita mau bilang maf'ulun bi, nah memang dia asalnya seperti itu. Iya kan? Karena bukan dihilangkan fa'ilnya, memang sudah begitu. Paham ini? Nah, mereka memperhatikan lafadznya dan memperhatikan maknanya. Tergantung nanti. Kemudian kata beliau rahimallahu taala selesai. Wa waradat aidan iddatu af'al mabni lil maf'ul bil istimal al fasih. Lil fa'il nadran nadiran aw syududa. Masyaallah. Datang juga katanya beberapa fi'il yang dibangun di atas maf'ul dalam penggunaan yang fasih, dia sudah bentuknya fi'il majhul, bukan bentuk asalnya, dibuat ke majhul. Bukan, kalau tadi memang bentuknya sudah dari sana. Kalau ini ada fi'il majhul, tapi datang dalam penggunaan yang fasih untuk fa'il. Tapi ingat, ini nadir. Atau dia katakan apa? Syududa. Jarang terjadi atau syad. Masa? Kalau fi'il ma'luf diubah ke majhul, pasti setelahnya apa? Naibul fa'il. Tapi dalam penggunaan yang pasti, tiba-tiba dia datangkan apa? Fa'il. Apa dibilang ini? Ini nadir. Jarang terjadi. Makanya kita bilang hukumnya, al-nadir lah hukmalahu. Yang jarang itu tidak bisa dipetik hukum. Tidak bisa kita katakan bahwa kalau ada fi'il majhul, boleh juga setelahnya fa'il. Tidak bisa. Itu kan jarang terjadi. Atau bahkan kata penulis dikatakan syudud, syad. Artinya syad itu artinya apa? Datang dalam bahasa Arab tapi salah. Itu artinya syad. Datang dalam bahasa Arab, orang pakai, tapi apa? Salah menyelisih kaidah yang berlaku. Iya. Wa hadhihi marfu'uha yakunu bihasabin niyyah. Ini marfu'nya, dia tergantung niatnya. Paham kan? Tergantung niatnya. Kalau dia niat fa'il, fa'il. Kalau dia niat maf'ul, maf'ul. Maksudnya naibul, fa'il. Tergantung niatnya. Iya. Wa min dzalika diantara ucapan mereka adalah bahital khosmu wa bahuta kafariha wa karuma wa huzila buhit bahita saya harokatnya antum. Hah? Buhita. Apa? Saya salah harokat. Saya di buku saya ini, cetakan saya ini, salah harokat. Ya di domma, majhul dan malum. Buhital khosmu wa bahutat. Bahuta malumnya. Bahuta apa? Malumnya. Fariha, ya, wa karuma, wa huzila. Sama ini maksudnya, furiha. Paham ini? Wa karuma, ya, maksudnya kurima datang juga. Huzila, hazalahu almarot. Sama. Datang penggunaannya. Wa nukhiya wa nakhau. Minan nakhwa, dari kata nakhwa. Wa zukima al-hajar wa zakamahu allahu. Wa wu'ika wa wa'akahu. Antum tadi tidak ada masalah dengan fariha? Setelah fariha antum apa? Hah? Langsung ya. Biasanya kan dia datang pasangan. Fariha, furiha, fariha. Dan dia datangkan satu. Wu'ika wa'aka. Tulla damuhu tullah. Maksudnya tulla berarti majhul. Kalau tullah, malum. Ruhisot adabatu waroha soha. Paham? Data malum dan majhul. Al-Hajar. Wanutijat annakotu wanatajat ahluha. Ila akhir maja'a min dhalik. Sampai akhirnya apa yang datang dalam hal itu. Wa addahu lugawiyun min bab unia. Orang ahli bahasa memasukkan itu semua dalam bab apa? Unia. Karena unia datang juga anak, datang juga apa? Unia. Paham? Semuanya mereka memasukkan dalam bab unia, artinya dia memang tidak datang fi'il. Memang selalu datang dalam bentuk apa? Fi'il majhul. Paham ini? Katanya seperti itu. Wa ala kutu hadzal madhhab mabahas bilugati akthar minha bisarfi. Hubungan pembahasan ini dengan bahasa kamus, maksudnya al-lugo di sini kamus, itu lebih banyak daripada sorob. Karena memang sorob tidak atur ini yang begitu. Sorob kan hanya mengatur apa? Kata-kata yang bertasrif yang asli. Makanya pembahasan yang terakhir yang belum kasih ini, hubungannya dengan bahasa, maksudnya bahasa di sini, al-mu'jam, kamus, ya, kamus itu lebih banyak daripada sorob. Paham? Karena di kamuslah yang dijelaskan bahwa ini kata selalu datang dalam bentuk majhul. Ini kata ma'lum dan majhul. Paham? Ini urusannya siapa? Kamus. Makanya kata beliau seperti itu. Ini alhamdulillah selesai. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti pembahasan selanjutnya.